suka padamu dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang padamu dulu aku memang gila. Minuman keras, keras. Apapun namanya tak akan kuminum lagi dan tak akan kureguk lagi walau setetes. Setetes ada narkotika, tiga. Apapun jenisnya kenal lagi dan tak akan ku sentuh lagi walau secuil. Takkan kamu orang bisa menjadi gila. Takkan kamu orang bisa bersekolah. Takkan kamu orang bisa menjadi datang. Takkan kamu orang kehilangan masa depan. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang padamu dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan hidupku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan jiwaku. Sekarang minuman keras gimana? No way! Kalau narkotika? No way! Kalau kedua-duanya, miras antika? No way!